ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ke-7. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah ta'ala berkata, Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya. Dan semisalnya seperti kalung atau cincin atau apapun juga. Li raf'il bala aw daf'ihi, untuk tujuan menghilangkan bala atau menghilangkan satu mara bahaya ataupun menangkalnya. Bab termasuk syirik menggunakan benda-benda seperti gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala, menghilangkan satu mara bahaya seperti penyakit dan lain-lain ataupun untuk menangkalnya. Baik, inilah jemaah sekalian bab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Dan bab ini masuk dalam pembahasan penting terkait dengan sebab. Terkait dengan sebab. Jamaah sekalian, kita akan membahas beberapa kaidah penting mengenal sebab. Mengenal sebab. Dan ini harus dipahami baik-baik, karena kaidah ini akan masuk dalam banyak permasalahan. Akan masuk dalam banyak permasalahan. Kalau kita pahami kaidah ini, maka kita bisa mengenal mana syirik, mana bukan syirik, atau mana syirik besar, mana syirik kecil. Jadi kaidah ini penting sekali, akan kita bahas. Pahami baik-baik kaidah ini, karena ini akan masuk dalam banyak bab dan memudahkan kita untuk menghukumi, memudahkan kita untuk mengenal mana dosa syirik, mana yang bukan syirik, mana syirik besar, mana syirik kecil. Baik. Pertama sekali, hendaklah kita mengimani yang maha mampu menciptakan sebab atau menetapkan sesuatu sebagai sebab hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan hanya Allah yang bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat. Maka kalau begitu, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menciptakan atau menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Apa maksud saya dengan sebab? Sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan. Sebab kemanfaatan seperti obat, atau sebaliknya sebab kemudaratan seperti racun dan lain-lain. Hanya Allah yang bisa menetapkan, hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu itu sebagai sebab. Enggak boleh kita mengatakan ini sebab kesehatan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Karena yang maha mampu melakukan itu hanya Allah. Itu bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Mencintai, meyakini Allah Azza wa Jalla sang pencipta segala sesuatu. Yang maha mampu menakdirkan segala sesuatu. Maka hanya Allah yang bisa menentukan ataupun menciptakan sesuatu sebagai sebab. Baik, ini kaidah pertama. Mengimani hanya Allah yang maha mampu menciptakan atau menentukan sesuatu sebagai sebab, baik sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, Ini bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Kita imani hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab itu ada dua macam. Disebut sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i contohnya apa? Bacaan Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quranul Karim. Seperti ada orang sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, penyakitnya sembuh. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang kisah sahabat meruqyah seorang kepala suku. Seorang kepala suku yang digigit oleh kalajengking. Dibacakan Al-Fatihah satu kali oleh seorang sahabat, sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi diruqyah. Ruqyah itu disebut sebab syar'i. Mungkin kalau ada dokter yang mau meneliti, mungkin dengan perangkat ilmunya yang serba terbatas, dia enggak bisa membuktikan dengan ilmunya ruqyah itu adalah obat. Tapi syariat menentukannya. Maka itu disebut sebab syar'i. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab kauni. Jadi sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab kauni itu adalah sebab yang sifatnya alami. Yang Allah tentukan atau Allah ciptakan di alam ini sebagai sebab. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya mengenal sebab kauni ataupun mengenal sebab syar'i? Nah, inilah kaidah yang ketiga. Cara mengenal sebab. Dan ini poin yang sangat penting. Bagaimana cara mengenal sebab? Maka caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Melalui dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman tentang madu, fihi syifa. Padanya ada kesembuhan, ada penawar, ada obat. Maka kita pun tahu, madu adalah sebab kesembuhan. Madu adalah sebab kesembuhan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna fil habbati sawda syifa'a min kulli da. Sesungguhnya di dalam al-habbatu sawda terdapat obat untuk seluruh penyakit. Maka kita pun tahu al-habbatu sawda adalah obat. Begitu pula dalam banyak hadis dijelaskan tentang berbekam. Maka kita pun tahu berbekam adalah obat melalui dalil syar'i. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dalil atau percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Seperti apa contohnya? Seperti umumnya kedokteran modern, obat-obat kedokteran modern atau herbal juga bisa. Mereka teliti, mereka dapatkan di dalamnya ada satu zat, sudah dibuktikan zat itu bisa mengusir penyakit tertentu atau menghilangkan virus tertentu. Ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah ciptakan untuk obat, untuk kesembuhan. Sebab untuk kesembuhan. Melalui penelitian yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu, itu adalah ciptaan Allah atau sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan atau menghilangkan penyakit. Baik. Nah, jemaah sekalian, ketika sesuatu diyakini sebagai sebab, ini juga kaidah. Ini kaidah yang keempat. Ketika sesuatu diyakini sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, tidak bisa dibuktikan melalui jalan syar'i atau melalui percobaan yang ilmiah, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka keyakinan tersebut adalah syirik. Berarti kita telah berbuat syirik. Kenapa kita enggak bisa buktikan itu adalah sebab? Karena tidak bisa dibuktikan dengan dua jalan. Jalan syar'i maupun percobaan yang ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat. Pertanyaannya, mengapa itu syirik? Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab, maka itu adalah syirik. Maka karena kita seakan-akan telah bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab, atau kita jadikan makhluk yang menentukan sebab, padahal hanya Allah yang bisa menentukan sebab. Kembali kepada kaidah pertama tadi. Kaidah pertama, kita mengimani hanya Allah yang bisa menentukan sebab. Sekarang kalau sesuatu itu tidak ditentukan sebabnya oleh Allah, tidak melalui jalan syar'i atau kauni, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik, karena berarti kita yang menentukan sebab sendiri. Bukan Allah yang menentukan, padahal hanya Allah yang bisa menentukan. Jadi di situ bentuk kesyirikannya. Makanya syirik di sini bahkan ada dua. Bahkan syirik di sini ada dua. Yaitu dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Pertama dalam rububiyah. Ketika kita menentukan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, maka seakan-akan kitalah pencipta sesuatu itu. Atau kita yang maha mampu menentukannya sebagai sebab. Padahal hanya Allah yang bisa. Hanya Allah pencipta segala sesuatu. Maka ini syirik dalam rububiyah. Kemudian dia juga bisa masuk pada syirik dalam uluhiyah. Bisa masuk pada syirik dalam uluhiyah. Yaitu, ketika hati kita bergantung kepadanya. Ketika hati kita bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Itu syirik. Karena bergantung hati adalah ibadah. Ibadah apa namanya? Apa namanya? Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Jadi, kalau hati kita bergantung kepada benda-benda ini, maka itu adalah syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini benda-benda itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itu semata sebab, hanyalah sebab semata-mata, Allah yang memberi manfaat, maka itu syirik kecil. Mengapa masih disebut syirik kecil? Padahal dia yakin Allah yang memberi manfaat. Karena itu tadi, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Saya ulangi, mengapa disebut syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Karena kita sudah tekankan di kaidah pertama, hanya Allah yang maha mampu menciptakan sebab. Kalau seakan-akan manusia bisa menciptakan sebab atau menentukan sesuatu sebagai sebab, maka itu adalah syirik. Namun itu syirik kecil, karena tentu dia tidak menganggap dirinya sebagai Rob. Seandainya dia katakan, saya juga Rob, maka tentu itu syirik besar. Baik, jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting. Jadi semua ada berapa kaidah tadi? Empat. Empat kaidah untuk memahami sebab, permasalahan sebab. Ini ingat selalu, karena akan masuk dalam banyak permasalahan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tinggal saya jawab dengan kaidah ini. Jadi mudah dipahami insyaallah. Harus diingat selalu. Nah, bab yang kita akan bahas sekarang masuk di dalam kaidah ini. Begitu pula bab berikutnya dan beberapa bab banyak di dalam kitab ini. Yaitu Syekh mengatakan termasuk syirik menggunakan gelang atau benang dan yang semisalnya, mempercayai benda-benda atau menggunakannya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Nah, sekarang kita lihat di sini jemaah sekalian. Kata beliau, gelang dengan benang. Gelang dengan benang. Atau benang digunakan sebagai gelang. Katakanlah dia niat untuk ngusir setan. Nah, sekarang kita lihat. Melalui dua cara tadi. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Ada enggak dalilnya benang bisa ngusir setan? Tidak ada. Sebut benda apa saja. Ada mungkin pernah ditanyakan dulu di sini. Ibu-ibu meletakkan di bawah bantal anak kecil gunting, peneti, iya, sama apa lagi? Iya, terserahlah. Benda apa saja? Maka kita uji, ada enggak dalilnya? Benda-benda itu bisa mengusir setan? Tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ada sebab akibat. Dari mana kita tahu setan takut sama gunting? Dia kan tubuhnya halus, jamaah sekalian. Dan kita enggak bisa lihat dia, bagaimana kita mau menggunting dia? Atau hanya sebuah benang? Mungkin bisa diputus-putusin aja sama setannya. Baik. Atau cincin. Atau sebuah batu. Katanya bisa menangkal penyakit. Maka kita lihat. Ada enggak dalil syar'inya? Tidak ada. Bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti keyakinan orang-orang Syiah, tanah Karbala yang mereka klaim di situ Al-Husain dikuburkan. Walaupun banyak riwayat yang bertentangan tentang di mana dikuburkan Al-Husain. Sebagian ahli sejarah lebih menguatkan beliau dibawa ke kota Madinah dan dikubur di sana. Tapi orang-orang Syiah meyakini beliau dikuburkan di Karbala, di Irak. Bukan masalah beliau dikuburkan di mana, tapi masalahnya mereka melampaui batas terhadap kuburan yang mereka klaim sebagai kubur beliau, sampai tanah Karbala itu mereka yakini bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah, hebat sekali tanah itu. Ya. Jadi dicampur di semua obat, segala penyakit. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, ada enggak dalilnya? Tidak ada dalilnya. Yang kedua, bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Saya kira tidak bisa. Tanah dimanapun sama. Maka, meyakininya, bisa menyembuhkan penyakit, atau sebab kesembuhan, adalah syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau diyakini benda itu berfungsi dengan sendirinya, mengobati dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Atau mereka yakini Al-Husain yang menyembuhkan, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakini Allah yang menyembuhkan, tanah itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Beberapa waktu lalu juga sempat heboh pengobatan dengan seekor kambing atau dengan telur. Jadi pasien wajib bawa seekor kambing. Kambingnya gak boleh dibawa pulang lagi karena penyakitnya dia pindahkan ke kambing. Pertama, ada dalilnya gak? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak? Bisa gak dibuktikan secara ilmiah penyakit kita dipindahkan ke kambing? Saya kira tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Atau dipindahkan kepada sebutir telur. Saya kira tidak bisa. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka, meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Dan itu adalah ciri-ciri dukun. Yang suka aneh-aneh, itu sudah ciri-ciri dukun. Iya. Jadi, ini contoh-contoh jemaah sekalian. Dengan kaidah ini, sebut contoh apa saja. Gunakan kaidah ini. Terutama kaidah yang ketiga tadi. Cara mengenal sebab. Dengan dua jalan. Jalan syar'i dan percobaan yang ilmiah, yang masuk akal. Yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Baik. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri? Apabila Allah menginginkan untuk menimpakan kemudaratan kepadaku, apakah yang kalian sembah selain Allah itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin. Au aradani birahmatin. Hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Kul, katakan kepada mereka, hasbi Allah, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanyalah makhluk itu bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik. Tapi ini bukan sebuah pertanyaan untuk minta jawaban, namun pertanyaan untuk mengingkari. Dan mereka sudah ngerti, mereka sedang diingkari. Dan mereka sedang diajak berfikir. Jadi bukan minta jawaban, tapi untuk mengingkari. Oleh karena itu, dalam ayat ini terkandung pelajaran yang pertama, batilnya kesyirikan. Syirik itu batil. Kenapa batil? Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak pula bisa mencegah rahmat Allah. Tidak pula bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah takdirkan. Maka syirik itu batil. Atau dengan kata lain, syirik itu adalah kebodohan. Bodoh menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Seharusnya yang menakdirkan segala sesuatu, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menetapkan mudarat atau menghilangkan kemudaratan tersebut, hanya dia yang kita sembah. Dan inilah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kalau kita meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, yang bisa menentukan mana yang bermanfaat, atau mana yang bermudarat, serta hanya Dia yang bisa menghilangkan mudarat, seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Kemudian pelajaran yang berikutnya terkait dengan pembahasan kita. Terkait dengan pembahasan kita. Mengapa Syekh berdalil dengan ayat ini? Karena ayat ini menunjukkan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah patung-patung itu, di antara keyakinan mereka, patung-patung itu bisa menjadi sebab. Kenapa beliau mengambil kesimpulan begitu? Sebab ayat ini mengingkari, dan pengingkaran ini adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang mereka sudah pahami. Apa yang diingkari? Kemampuan berhala-berhala yang mereka sembah untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu berhala-berhala itu gak bisa memberi manfaat, gak bisa menimpakan mudarat. Bahkan di antara mereka, ada yang membuat berhalanya dari adonan makanan. Ketika dia lapar, dia makan Tuhannya. Dia sudah ngerti. Dia sudah ngerti berhala itu gak bisa bermanfaat. Gak bisa membela diri. Gak bisa berbicara. Kalau begitu, apa yang mereka inginkan dari berhala? Menjadi sebab. Jadi ini sisi pendalilannya. Yang mereka inginkan dari berhala-berhala itu menjadi sebab. Sebab kemanfaatan, keberkahan, sebab ibadahnya diteruskan kepada Allah, sebab terhindar dari mudarat, sebab Allah memberikan pertolongan, dan sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukan itu sebagai sebab, adalah termasuk menyerupai orang-orang musyrik. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Jadi, di samping itu syirik, itu juga termasuk tasyabbuh kepada mereka. Jadi, minimal dua hukum atau dua kemungkaran terkandung di dalamnya. Ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Bukan sebab kemanfaatan, bukan pula sebab untuk menghilangkan mudarat. Maka pertama itu syirik. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Mengapa itu syirik? Yang kedua itu juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Menyerupai keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Jadi, ini hubungan ayat ini dengan pembahasan kita. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga mengajarkan kepada kita disyariatkannya untuk mengajak orang musyrik berpikir. Inilah salah satu metode dakwah kepada mereka. Dan akan kita bahas dalam kitab ini banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis yang semisal dengan ini. Ini metode dakwah yang bagus. Ngajak mereka mikir. Menggunakan akal sehat mereka. Mengapa menyembah kepada selain Allah? Yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat ketika mereka menyembahnya. Dan tidak bisa menimpakan mudarat ketika mereka tidak menyembahnya. Ajak mereka berpikir. Dengan kalimat apa saja yang bisa mengajak mereka berpikir. Contohnya jemaah sekalian, kalau kita lihat ada orang yang berdoa kepada makhluk, dan makhluk itu lagi terikat kedua tangannya. Kiri dan kanan terikat. Ini sebenarnya kan mudah sekali kita ajak mikir. Kalau dia Tuhan, Tuhan ini penggunaan bahasa yang cocok untuk mereka. Karena kalau kita sebut Rob atau Ilah, dia gak paham. Seharusnya kita umat Islam, kita katakan Rob atau Ilah. Tapi kalau ini saya contohkan ketika kita berbicara dengan orang yang tidak ngerti. Katakan kepadanya kalau dia Tuhan, bagaimana bisa tangannya disalib? Dia gak bisa melawan. Kan mudah diajak mereka berpikir. Terus kenapa juga dia bikin patung Tuhannya enggak dipakai, enggak dikasih pakai baju lengkap. Itu kan penghinaan juga sebenarnya tuh. Ya. Jadi ini metode yang sangat bagus, mengajak mereka berpikir. Sebagaimana dalam ayat ini, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka berpikir. Kenapa kalian masih menyembah patung-patung itu yang tidak bisa menghilangkan mudarat dari kalian, yang tidak bisa mencegah rahmat Allah? Ini pelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Akidah Islam dibangun di atas dasar keyakinan, bukan persangkaan. Itu kan hanya persangkaan mereka, hanya prasangka-prasangka. Dan akidah Islam dibangun di atas burhan, bukti, dalil, dalil syar'i maupun dalil akli yang sesuai akal sehat. Akidah Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Makanya kalau ada orang yang mendapati satu akidah atau satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan akal sehat, pasti akalnya yang sedang tidak beres. Pasti akalnya yang sedang tidak beres. Akidah Islam, syariat Allah, Al-Quran dan hadis yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Inilah akidah Islam, dibangun di atas dalil, burhan, argumentasi yang kuat, sesuai dengan dalil syar'i maupun dengan akal sehat. Tidak akan pernah bertentangan. Iya. Kemudian, pelajaran berikutnya yang terkandung dalam hadis ini, kewajiban untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, Kul, katakan wahai Muhammad, Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Dan ini termasuk doa. Ini termasuk doa. Cukuplah bagiku Allah. Lebih lengkap lagi, tambahkan wa ni'mal wakil. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan kepadanya lah sebaik-baiknya kita bertawakal. Ini juga yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika dikepung oleh musuh, oleh pasukan gabungan di kota Madinah. Maka mereka mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dalam ayat ini juga terkandung doa yang kita baca, terutama dalam kondisi-kondisi genting. Dan tentunya ketika kita membacanya, hati kita bergantung hanya kepada Allah. Dan memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Bergantung hati kepada Allah dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Meyakini hanya Allah, dialah yang maha mampu menolong kita. InsyaAllah ta'ala ada bab khusus tentang tawakal. Dan juga ayat ini menunjukkan tawakal itu ibadah. Karena Allah menegaskan, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah makhluk itu bertawakal. Berarti tawakal itu ibadah, karena dibatasi. Tawakal itu hanya kepada Allah. Maka kalau begitu, tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Kita masuk dalil berikutnya. Qala rahimahullah an Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Beliau adalah seorang sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma, berasal dari suku Khuza'ah yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sekitar kota Madinah. Beliau masuk Islam pada tahun penaklukan benteng Khaybar milik orang-orang Yahudi, sebagaimana sudah pernah kita bahas hadisnya, hadis tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi panglima perang. Maka di tahun itulah beliau masuk Islam dan wafat tahun 52 Hijriah di Basrah. Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga atau kuningan. Faqal ma hadhihi? Maka Nabi SAW bersabda, apa ini? Qala minal wahinah. Dia pun menjawab, untuk menangkal penyakit yang biasa menimpa tangan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Keluarkan benda itu, karena itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Az-Zahabi. Walaupun hadis ini ada perbedaan pendapat ulama tentang kesahihannya, tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini benar. Maknanya sahih karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Sebagaimana juga insyaallah kita akan bahas di kitab ini dalil-dalil yang semisal. Maka jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, menggunakan gelang yang diyakini untuk menolak penyakit atau menghilangkan penyakit adalah syirik. Adalah termasuk syirik. Juga berdasarkan kaidah-kaidah yang telah kita bahas tadi. Meyakini benda-benda bisa menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit adalah syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan. Kalau diyakini gelang itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya adalah syirik besar, tapi kalau diyakini Allah yang menyembuhkan, gelang itu hanya sebab, maka syirik kecil. Tapi kalau gelang itu dapat dari dukun, maka syirik besar. Syirik besarnya adalah percaya dukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beli gelang kepada dukun, sudah jelas dia percaya kepada para dukun tersebut. Iya. Dan subhanallah, ini banyak iklannya. Namanya pun keren-keren. Ya. Gelang jimat Nabi Sulaiman. Subhanallah. Ini kurang ajar dukun ini ya. Ya. Sihir disandarkan kepada Nabi. Dan itu memang Yahudi seperti itu dahulu. Orang-orang Yahudi itu yang paling getol dengan sihir. Dan mereka mengklaim ini peninggalan Nabi Sulaiman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah membantah mereka. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya beliau tidak mengajarkan sihir. Tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Kalau apa namanya, jimat supaya disenangi cewek, mereka namakan jimat mahkota Nabi Yusuf. Wah. Nabi Yusuf kan keren. Subhanallah. Ini luar biasa kekufuran mereka dan penipuan kepada umat. Iya. Jadi kalau jimat itu datangnya dari para dukun, itu adalah syirik besar. Iya. Juga syiriknya ada dua. Syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Dalam rububiyah, karena berarti dia meyakini, misalkan dia dapat jimatnya dari dukun, gelangnya dari dukun, berarti dia meyakini dukun itu seperti Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab. Kalau dia percaya kepada dukun itu, berarti seakan-akan dia samakan dukun itu dengan Allah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu hatinya bertawakal kepada jimat tersebut atau bertawakal kepada dukunnya. Maka ini adalah syirik. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Hendaklah kita menghindari gelang obat. Walaupun mereka mengklaim di dalamnya ada zat tertentu, kalau digunakan bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Ketika mereka, para ulama itu ditanya tentang hukum menggunakan gelang obat, maka mereka melarang berdalil dengan hadis ini. Dan Nabi SAW dalam hadis ini tidak perlu bertanya lagi. Itu terbukti enggak? Bisa mengobati. Langsung Nabi SAW menyuruh untuk melepaskannya. Maka kalau begitu, kita tidak boleh menggunakannya. Apalagi klaim-klaim mereka itu kan belum tentu benar. Jangan terlalu percaya iklan. Klaim-klaim mereka ini, gelang bermanfaat ini dan itu, belum tentu benar. Benar sekalipun, hendaklah kita hindari. Kenapa? Walaupun itu tidak syirik, seandainya bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Paham ya? Jadi, kesyirikan dilarang, pintu kepada kesyirikan pun dilarang. Yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan, itu dilarang. Bahkan kata para ulama, semua yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan, itu sudah termasuk syirik kecil. Karena definisi syirik kecil, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang bisa mengantarkan kita kepada syirik besar, maka itu dihukumi syirik kecil. Baik. Pelajaran lainnya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu percaya gelang itu, hanya akan menambahmu kelemahan. Kenapa jemaah sekalian? Itu hukuman dari Allah. Karena hatinya bergantung kepada gelang, percaya kepada gelang, Allah berikan hukuman. Ketika kita bergantung kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Ketika kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah pun murka sehingga kita diberikan hukuman. InsyaAllah kita akan bahas juga hadis setelahnya. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Siapa yang menggunakan tamimah, jimat, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Siapa yang menggunakan jimat batu pantai, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi itu bagian dari hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang bergantung kepada selain Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, dibiarkan kepadanya. Maka kalau kita bergantung hanya kepada Allah, Allah telah memberikan jaminan, kita pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang paling berbahaya adalah hukuman di akhirat tentunya. Sebagaimana insyaAllah akan kita, sudah kita bahas ya, bab yang keempat tentang bahaya syirik. Ya kan, bahaya besar syirik di akhirat kelak. Pertama, tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua, semua amalannya terhapus. Maksudnya kalau dia enggak tobat sampai mati. Yang ketiga, kekal di neraka. Na'udzubillah. Ini bahaya syirik di akhirat. Kemudian kata para ulama, kelemahan di sini bisa bermakna dua. Kelemahan fisik dan kelemahan psikis. Kelemahan jiwa. Fisiknya dilemahkan. Penyakitnya tambah banyak. Bukan malah hilang, tambah banyak. Kemudian kelemahan secara psikis. Kelemahan secara psikis, kelemahan jiwa. Dan ketika hati orang bergantung kepada benda, itu sudah menunjukkan kelemahan jiwanya. Lemah mentalnya. Bahkan cacat akalnya. Kenapa? Itu kan hanya sebuah benda yang gak bisa apa-apa. Benda itu dia hancur-hancurin, gak bisa melawan. Bagaimana bisa dia bergantung kepada benda tersebut? Itu menunjukkan ada cacat pada jiwanya, atau mentalnya, atau pada akalnya. Baik. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau terbukti ada orang dikasih gelang sama dukun? Ternyata terbukti. Ketika dia gunakan gelang itu, kekuatannya berlipat-lipat ganda. Dan saya pernah temukan orang seperti ini. Ketika dia gunakan gelangnya atau cincinnya dari dukun, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Ada beras satu karung, dia angkat satu tangan saja. Kalau dia lepas, dia gak bisa angkat. Dia gak bisa angkat beras itu dengan satu tangan. Jadi terbukti ternyata. Maka jemaah sekalian, inilah yang dinamakan dengan sihir. Ini yang disebut dengan sihir. Seperti contoh-contoh tadi. Pengobatannya gak masuk akal dan gak sesuai syariat. Tapi terbukti sembuh. Itulah namanya sihir dan perdukunan. InsyaAllah ta'ala ada bab khusus tentang sihir dan perdukunan. Akan kita bahas lebih detail. Iya. Jadi, hadis ini terkandung padanya peringatan keras bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Pelajaran lainnya, dalam hadis ini juga terkandung larangan berobat dengan yang haram. Walaupun mungkin sembuh, tetapi tetap saja dilarang. Dilarang berobat dengan yang haram. Dan sudah kita bahas juga di bab ketiga, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena mereka tidak mau berobat dengan yang makruh. Padahal mereka sakit. Disitulah mereka mendapatkan keutamaan. Mereka lebih memilih sabar dan tawakal. Dan hanya berobat dengan yang halal. Yang makruh saja mereka hindari. Apalagi yang haram. Ya. Maka bersabar lebih baik. Apalagi yang syirik. Seperti datang kepada dukun. Mungkin saja orang itu sembuh dengan datang kepada dukun. Makanya jemaah sekalian, ini prinsip penting dalam pengobatan. Bukan hasilnya yang menjadi penilaian. Bukan sembuh atau tidak. Tapi sesuai syariat atau tidak. Karena mungkin saja, dia mengobati bukan sesuai syariat, tidak sesuai syariat, bahkan syirik, lalu sembuh. Sebagaimana insyaAllah di bab berikutnya akan kita bahas hadis Ibnu Mas'ud. Di situ ada penjelasan tentang tipu daya para dukun. Jadi dukun, setan-setan yang bekerja sama dengan dukun itu, masyarakat mereka ganggu, kena macam-macam penyakit, supaya mau datang kepada dukun. Begitu dukun mulai baca-baca mantranya, jinnya, setannya gak mengganggu lagi. Jadi kelihatan sembuh. Dan ini kejadian pernah di Palu. 8 tahun jemaah sekalian, ada orang sakit. Sudah berobat kesana kemari, habis harta. Gak sembuh. Begitu datang kepada dukun, sembuh. Bahkan dokter gak tahu apa sakitnya. Karena diganggu setan. Dokter belum punya alat lihat setan. Belum punya obat ngusir setan. Sembuh jemaah sekalian. Mereka, jadi ada upacara tradisional di sana yang mengandung syirik. Dengan itu mereka sembuhkan dia. Para dukun yang menyembuhkan atau mengobati. Tentu terjadi semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan izin yang sifatnya syar'i, namun izin yang merupakan takdir Allah. Tapi secara syariat itu terlarang. Jadi subhanallah sembuh. 8 tahun sakit, gak sembuh-sembuh, malah sama dukun sembuh. Jadi ini tipuan, permainan setan-setan dan para dukun tersebut. Iya. Jadi walaupun sembuh, belum tentu menunjukkan pengobatan itu benar. Ini yang harus kita pahami. Dan jemaah sekalian, kita sakit, tersiksa, mati sekalipun, itu lebih baik daripada pergi kepada dukun. Walaupun orang bilang semua yang kesana sembuh, lebih baik kita sabar. Dan ketahuilah, penyakit bagi seorang muslim adalah penghapus dosa. Dulu jemaah sekalian, ulama salaf malah banyak yang pingin sakit. Atau sudah sakit, gak pingin sembuh. Contohnya wanita itu yang terkena penyakit ayan, datang kepada Nabi SAW minta didoakan supaya sembuh. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepadanya keutamaan dia sabar menahan sakit. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau saya doakan untuk sembuh, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Ternyata dia pilih sabar. Dia gak mau sembuh, dia pilih sabar. Karena dia tahu pahala di balik kesabaran. Di sisi lain penghapus dosa. Hanya dia minta kepada Nabi SAW doa supaya auratnya tidak terbuka ketika sakit. Padahal jemaah sekalian, kalau dia sakit gak sadar diri, terbuka auratnya berdosa tidak? Tidak. Sekarang orang wanita sehat buka aurat sengaja, subhanallah. Ini wanita di zaman sahabat Nabi SAW. Dia sakit, dia tidak mau auratnya terbuka. Walaupun sebenarnya dia tidak berdosa, karena bukan kuasa dia. Tapi dia tidak mau, karena adanya juga sifat malu. Adanya sifat malu para wanita. Ya, sekarang sudah tidak tahu malu. Ya. Pelajar lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban mengingkari kemungkaran. Inilah sifat Nabi SAW. Ketika melihat kemungkaran, maka beliau pun merubahnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisan beliau. Inilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Kemudian juga memberi pengajaran kepada orang yang belum tahu. Nabi SAW tidak saja mengingkari kemungkaran, tapi beliau mengajarkan kepada orang ini bahwa apa yang dilakukan adalah tidak benar. Bahkan dalam hadis ini juga terkandung penegasan ketika mengingkari kemungkaran yang besar, atau ada penekanan. Ada penekanan. Kalau kemungkaran itu kelihatannya besar, dosanya besar, seharusnya kita berikan penekanan atas haramnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Beliau tidak hanya mengatakan lepaskan itu, tapi beliau berikan penekanan. Itu membahayakanmu. Berbahaya di dunia dan berbahaya di akhirat. Jadi kita lihat-lihat. Kemungkaran itu kan bertingkat-tingkat. Makin besar kemungkaran itu, makin dibutuhkan penekanan. Supaya orang itu makin takut terhadap kemungkaran tersebut. Ya. Di dalam hadis ini juga terkandung pelajaran bahaya syirik kecil. Syirik kecil itu bisa mengantarkan kepada syirik besar, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran kita hendaklah meminta perincian. Dalam kasus seperti ini kita minta perincian. Orang itu menggunakan gelang untuk apa? Kalau dibalik itu ada keyakinan, maka kita jelaskan itu adalah syirik. Tapi kalau misalkan dia gunakan hanya berupa hiasan, maka gelang itu adalah perhiasan kaum wanita. Boleh, kaum wanita pakai gelang. Gak boleh kita katakan syirik. Kecuali kalau dia niat. Dia memiliki keyakinan. Gelang itu dia gunakan untuk penolak bala, maka kita larang dia menggunakan gelang tersebut atau melarang keyakinan tersebut. Tapi wanita boleh pakai gelang sekedar untuk hiasan, perhiasan kaum wanita. Laki-laki hendaklah menghindarinya karena itu perhiasan wanita, supaya tidak terjerumus dalam tasyabbuh. Karena menyerupai kaum wanita juga terlarang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi janganlah laki-laki menggunakan gelang untuk perhiasan, karena itu perhiasan kaum wanita. Tapi bukan berarti boleh dilihat oleh semua orang, tidak, khusus suaminya. Gelang kaum wanita hanya khusus dilihat oleh suaminya atau mahramnya atau sesama wanita. Ya, tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran penentuan hukum bisa berbeda-beda tergantung maksud. Tergantung maksud. Seperti tadi saya jelaskan, laki-laki kalau dia bermaksud pakai gelang untuk hiasan, maka dia menyerupai kaum wanita, tidak boleh. Tapi kalau dia niat untuk penolak bala, itu syirik, lebih tidak boleh lagi. Jadi niat itu bisa merubah hukum, bisa berbeda-beda hukum gara-gara niat. Iya. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung penutupan, tergantung akhir hayat kita. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, kalau sampai kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau sampai kamu mati. Oleh karena itu, tercabang di sini pelajaran, hendaklah kita segera dan selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena amalan kita tergantung penutupan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita baik, maka itulah yang disebut husnul khatimah. Kalau akhir hayat kita dalam keadaan berbuat dosa, itulah yang namanya su'ul khatimah wal iyadu billah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Apakah kita berdosa ketika sedang kumpul bersama teman, lalu mereka sedang menggibahi orang lain, dan kita tidak sengaja mendengarnya? Iya. Tidak sengaja, pada dasarnya dalam syariat, tidak berdosa. Namanya tidak sengaja. Atau al-khata. Kan ada doa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Maksudnya tidak sengaja. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tiga sebab. Yang pertama, al-khata', tidak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, karena dipaksa. Dipaksa di sini maksudnya diancam dengan ancaman berat, seperti dibunuh atau kehilangan anggota tubuh dan dia enggak bisa melawan. Baik, jadi enggak berdosa. Tetapi kalau tetap di situ bisa berdosa. Mereka masih menggibah dan kita tetap di situ bisa berdosa. Ini berlaku untuk semua dosa. Ketika kita hadir di satu tempat atau satu majelis, orang lagi berbuat dosa, dan kita tetap di situ tanpa mengingkari, maka kita menjadi berdosa. Sebagaimana firman Allah, Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Walaupun ayat ini berbicara tentang kekufuran, tetapi maknanya mencakup umum semua dosa. Kenapa Allah katakan kamu seperti mereka? Karena dia duduk di situ. Duduknya, hadirnya dia di situ menunjukkan keridhaan. Kalau dia enggak ridho, dia pergi dari situ. Atau dia nasihati mereka di situ. Mereka enggak mau dinasihati, dia pergi. Makanya jemaah sekalian, ayat yang mengkafirkan orang-orang yang memperolok-olok agama pada kisah sebab diturunkannya surat At-Taubah ayat 65-66. Allah berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan karena kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Nah jemaah sekalian, dalam ayat ini disebut kalian sudah kafir. Padahal yang memperolok-olok hanya satu orang. Tapi semua yang hadir di situ Allah kafirkan. Kecuali seorang sahabat yang mengingkari mereka. Ya, siapa lagi namanya? Ada yang ingat? Ya, lupa saya namanya. Jadi ketika mereka lagi memperolok-olok ayat Allah, sahabat itu lewat. Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat itu lewat. Maka langsung dia marahi mereka. Langsung dia ingkari mereka. Dia salahkan mereka, dia nasihati mereka. Bahkan dia ancam, akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diancam itu dia pun bersegera, mereka berlomba siapa yang duluan sampai kepada Nabi SAW. Dua-duanya belum sampai, Malaikat Jibril sudah sampai duluan. Malaikat Jibril sudah turunkan ayat ini dari Allah Azza wa Jalla, surat At-Taubah ayat 65-66. Jadi ini berlaku umum untuk semua majelis kemungkaran. Makanya enggak boleh misalkan kita datang di sebuah pesta, ada khamar di situ atau ada musik-musik di situ, atau kita datang di tempat peribadahan agama lain, menyembah kepada selain Allah, itu lebih parah lagi. Begitu pula tempat-tempat kesyirikan yang dijadikan sebagai tempat wisata. Candi-candi dan segala macam dijadikan tempat wisata. Atau wisata budaya, sedekah laut, sedekah bumi. Syirik. Itu kan dijadikan objek wisata. Maka tidak boleh kita datangi. Karena kehadiran kita di situ, tanpa mengingkari mereka, tanpa memberi nasihat, diam-diam saja, berarti menyetujui. Kalau begitu, ketika kita ada di situ, harus kita nasihati mereka. Harus kita ingatkan bahaya dosa ghibah. Bahkan, harus kita bela saudara kita yang digibahi. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man radda ala irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang sedang digibahi atau sedang dihina-hina orang, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Jadi ini pahala besar jemaah sekalian. Kalau ada saudara kita yang dihina-hina orang atau digibahi oleh orang, kita bela dia. Ini pahala besar. Balasannya Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Wallahu a'lam. Jika pada seseorang belum sampai tauhid yang benar, seperti halnya tauhid yang tercantum pada kitab ini, apakah orang tersebut masih bisa dikatakan beriman? Apakah dianggap keluar dari Islam? Kalau dia belum masuk Islam, maka dia bukan Muslim. dia kafir. Tapi kalau maksudnya dia sudah masuk Islam, lalu dia terjerumus dalam kesyirikan, yang di dalam kitab ini kan banyak. Jadi ini pertanyaannya terlalu global. Yang dalam kitab ini banyak sekali. Ya. Kalau maksudnya dia tidak menyembah Allah sama sekali, bagaimana bisa dikatakan muslim? Atau dia menyembah kepada selain Allah, bagaimana bisa dikatakan muslim? Iya. Namun, secara umum, orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan, maka itu ada dua macam. Ini sudah sering sebenarnya kita bahas ya. Orang yang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan, itu ada dua macam. Maksudnya karena kebodohan dia ada dua macam. Orang yang pertama, dia memang gak mau belajar sama sekali. Sengaja dia bodoh. Maka karena dia bodoh, dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka orang ini dosanya dua kali lipat malah. Kesalahannya dua maksudnya. Pertama dia syirik yang dia lakukan, yang kedua dia enggak mau belajar, enggak mau menuntut ilmu. Iya. Makanya lihat di Risalah Nawakidul Islam, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad 'an dinillahi 'azza wa jalla, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah, enggak mau belajar, enggak mau beramal sama sekali. Maka ini menyebabkan dia kafir. Yang kedua, dia bukan orang yang gak mau belajar. Dia ada usaha belajar. Tapi mungkin belum ketemu gurunya. Belum ketemu orang yang ngajarin ilmunya yang benar. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan uzur. Iya. Bagaimana menanggapi yang mengatakan ulama masa lalu atau salaf khususnya dari mazhab tertentu banyak yang belajar kepada ulama Asy'ariyah, sehingga tidak mengapa kita belajar kepada orang yang berpaham Asy'ariyah yang terlihat berilmu walaupun mempunyai kesalahan dalam furu' akidah seperti takwil sifat istiwa kecuali usulnya yang bermasalah. Saya juga ingin bertanya apa itu usul akidah dan furu' akidah. Baik. Ini tidak benar. Ini syubhat. Bahkan jemaah sekalian, pembagian masalah agama secara umum dan secara khusus akidah menjadi usul dan furu' itu bisa menjadi pembagian yang batil. Kalau salah memasukkan mana yang usul, mana yang furu. Contohnya di sini. Masalah sifat Allah dimasukkan dalam masalah furu. Subhanallah. Ini Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya termasuk rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Rukun iman yang pertama ini. Bagaimana bisa dikatakan itu masalah furu? Furu itu artinya cabang. Bukan masalah utama. Usul itu masalah prinsip pokok. Jadi, ini membagi hal seperti ini, yaitu masalah mengimani sifat Allah dianggap furu', ini sudah kesalahan fatal. Bagaimana mungkin jemaah sekalian terkait dengan Allah yang maha agung, yaitu sifat-sifatnya dianggap sebagai furu'. Subhanallah. Jadi pembagian seperti ini saja sudah batil. Ada pula jemaah sekalian, kebatilan yang lain. Ketika mereka membagi agama itu menjadi usul dan furu'. Yaitu mereka anggap usul saja yang penting, yang furu' enggak penting. Jadi kesalahan yang pertama, masalah usul mereka jadikan sebagai furu'. Atau mungkin sebaliknya, furu' mereka jadikan sebagai usul. Nah, contoh dalam pertanyaan ini. Yang kedua, mereka bagi usul dan furu', lalu furu' mereka anggap remeh. Sebenarnya ini biasanya orang-orang liberal. Mereka anggap yang furu' itu remeh, yang penting usul saja. Tapi ada juga orang-orang yang berpaham seperti ini. Mungkin bukan orang liberal yang punya syubhat ini. Ini seakan-akan dianggap remeh yang furu'. Maka jemaah sekalian, agama itu enggak ada yang remeh. Betul. Tingkat keagungan dan kemuliaan bisa bertingkat, bisa berbeda. Bisa berbeda. Tapi menganggap ada yang remeh, ini adalah batil. Tidak ada dalam agama ini yang remeh. Semuanya mulia, semuanya agung. Walaupun dalam tingkatannya berbeda-beda. Yang berkaitan dengan Allah, itulah yang paling agung. Itulah yang paling agung. Bagaimana bisa dianggap itu hal yang remeh? Jadi minimalnya dua kesalahan di sini. Dalam pembagian usul dan furu' di sini. Pertama, memasukkan yang usul kepada furu'. Yang kedua, menganggap remeh yang furu'. Baik. Tetapi, kalau dikatakan yang usul itu adalah yang disepakati ulama, sedangkan yang furu', yang ulama ahlus sunnah beda pendapat, maka itu insya Allah bisa diterima. Jadi yang usul itu sesuatu yang disepakati, yang kita enggak boleh beda pendapat. Yang beda pendapat, dia sesat. Sedangkan yang furu' adalah yang ulama beda pendapat dan mereka tidak saling menyesatkan. Karena perbedaan pendapat itu. Nah, jemaah sekalian, umumnya masalah akidah, itu ulama sepakat. Berarti umumnya masalah akidah, itu adalah usul. Sedangkan masalah fikih umumnya ulama beda pendapat. Tapi tidak semuanya. Ada juga masalah fikih yang ulama sepakat. Contohnya ulama sepakat, solat lima waktu itu wajib. Kalau ada yang mengatakan itu ada yang sunnah, maka dia salah. Dia salah. Iya. Dan jemaah sekalian, menyelisihi kesepakatan ulama itu sudah pasti salah. Bahkan sesat. Enggak mungkin benar. Dalilnya apa? Di antaranya surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, tapi dia masih menentang, dia lebih memilih ikut kiai, ikut ustaz, daripada mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Kemudian lanjutan ayat, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Bacalah tafsir ayat ini dalam tafsir Syekh As-Sa'di dan kitab-kitab tafsir yang lain. Kata para ulama, ayat ini adalah dalil haramnya menyelisihi ijma'. Karena dikatakan dalam ayat ini, وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Yaitu kesepakatan mereka. Maka apa ancamannya? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami biarkan dia menuju kepada kesesatannya, atau kami palingkan dia menuju kepada kesesatannya, kesesatan yang telah dia pilih. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini ayat ancaman terhadap orang yang menyelisihi ijma. Maka kalau itu disebut usul, bisa diterima. Bisa diterima. Memang sebagian ulama mengatakan usul itu adalah yang disepakati ulama. Karena menyelisihinya tidak boleh. Haram, ancamannya berat sekali. Sebagaimana dalam ayat ini. Nah, sekarang jemaah sekalian, tentang takwil sifat. Dikatakan di sini adalah usul takwilnya. Maka takwil sifat itu justru menyelisihi usul. Ya, dikatakan itu masalah furu' di sini ya. Maka pertama masalah mengimani sifat-sifat Allah, ini usul. Kemudian menakwilkan sifat-sifat Allah menyelisihi usul juga. Kenapa? Karena salaf sepakat, sahabat sepakat, tidak menakwilkan sifat-sifat Allah. Buktinya apa? Tidak ada satupun riwayat sahabat menakwilkan sifat Allah. Coba datangkan. Satu riwayat saja sahabat menakwilkan tangan Allah, istiwa Allah, wajah Allah. Ini yang paling banyak mereka permasalahkan. Datangkan satu penakwilan saja, tidak ada. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, saya sudah baca lebih dari 100 buku tafsir, yang besar maupun kecil, tidak saya temukan satu pun salaf yang menakwilkan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi tidak ada salaf menakwilkan istiwa. Sebagian orang-orang Asy'ariyah mereka takwilkan dengan istila atau istawa istaula, artinya berkuasa. Itu tidak ada satupun dari salaf. Bahkan ulama ahli bahasa Arab tidak ada satupun yang menakwilkan begitu. Kecuali dipelopori oleh Al-Akhtal. Siapa itu Al-Akhtal? Orang Nasrani. Memang dia juga tahu bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Bahkan dalam bahasa Arab, istaula itu, menafsirkan istawa dengan istaula, istaula itu artinya bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan. Jadi gak cocok sekali. Memangnya Allah harus mengalahkan siapa dulu baru bisa berkuasa? Allah maha kuasa. Gak ada yang bisa melawan Allah, gak ada yang bisa bersaing dengan Allah. Allah berkuasa sejak awal sampai akhir, selama-lamanya. Jadi dari bahasa saja sudah salah. Dan salah dari pemahaman, karena tidak ada salaf yang memahami begitu, menakwilkan sifat-sifat Allah. Maka sepakat ulama, lihat juga di buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah sepakat, sahabat sepakat, tidak ada penakwilan dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Tidak dikeluarkan dari makna zahirnya. Mereka tetap meyakini istiwa Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Tapi mereka tidak samakan istiwanya Allah di atas arsh dengan makhluk di atas singgasana. Mereka tidak samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Mereka tidak samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini jalan yang ditempuh oleh salaf. Termasuk imam yang empat. Imam yang empat sepakat. Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah tidak butuh kepada arsh. Tidak ada satupun dari empat ulama mazhab ini yang terkenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, yang mengatakan istawa itu istaulah. Tidak pula ada yang mengatakan Allah di atas, Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak pula ada yang berkata Allah tidak di mana-mana, atau Allah di mana-mana. Tidak ada dari imam yang empat ini. Semuanya sepakat Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Makanya aneh orang-orang sekarang yang mengklaim pengikut mazhab, bahkan galak sama orang yang mereka anggap tidak mau ikut mazhab. Tapi mereka sendiri dalam hal akidah, dalam hal yang sangat penting, tidak ikut satupun imam mazhab. Mereka ikut siapa? Abu'l-Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah beliau yang lama. Beliau sudah bertobat meninggalkan akidah tersebut dan mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi ini batil pembagian akidah dan pembagian akidah kepada usul dan furu' dengan maksud menganggap remeh masalah furu' atau bahkan salah memasukkan yang usul menjadi furu' lalu dianggap kurang penting. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sayang di sini tidak disebutkan ulama mana yang dimaksud dengan Asy'ariyah lalu ulama Ahlus Sunnah belajar kepadanya. Di sini disebutkan salaf. Salaf itu kan dimulai sahabat. Asy'ariyah belum ada di zaman itu. Abul Hasan Asy'ari belum lahir. Maka salaf mana yang dimaksudkan? Tapi umumnya yang mereka anggap Asy'ariyah dan sering juga Ahlus Sunnah menjadikannya rujukan adalah tiga imam. An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Al-Baihaqi. Nah memang tiga ulama ini ada kesalahan dalam penakwilan sebagian sifat mengikuti Asy'ariyah. Tapi apakah mereka disebut Asy'ariyah? Tidak. Mereka bukan Asy'ariyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tersalah. Kenapa? Karena prinsip mereka beragama beda dengan Asy'ariyah. Tiga ulama ini, prinsip mereka beragama selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Beda dengan prinsip Asy'ariyah. Al-Quran dan Sunnah dan akal mereka. Jadi enggak sama. Jadi bedakan antara ulama Ahlus Sunnah yang terjerumus dalam kesalahan dan antara golongan Ahlul Bid'ah yang memang golongan sesat. Ini harus kita bedakan. Walaupun dia ulama Ahlus Sunnah, kan dia masih manusia. Namanya masih manusia, mungkin terjerumus dalam kesalahan. Iya. Dan juga sudah sering kita jelaskan di majelis ini dan majelis-majelis yang lain, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita belajar kepada para ulama Ahlus Sunnah, memilih guru. Ya, sudah sering kita jelaskan dalil-dalilnya, wajib kita memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, tadi juga ada dalilnya, larangan menghadiri majelis yang di situ terdapat kemungkaran. Ya, ini kalau antum mau hadir majelisnya, ya antum harus ngomong. Ya, harus menegur ustadznya kalau salah. Berani enggak? Ya. Juga bahaya kita terpengaruh dan lain-lain. Banyak bahayanya. Pertama, bahaya mendengarkan kemungkaran. Yang kedua, bahaya terpengaruh. Yang ketiga, menolong dia. Membuat majelisnya semakin ramai. Dia pun makin semangat. Karena banyak yang hadir. Yang keempat, kehadiran kita di situ bisa menipu orang. Artinya, bisa saja ada orang ikut hadir karena melihat kita hadir. Mungkin kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia bagaimana? Belum tentu. Kalaupun bisa kita bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Belum tentu juga kita bisa membedakan. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah zaman sekarang, itu sudah lebih parah daripada Asy'ariyah zaman dulu. Sekarang, orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah, dia juga sekaligus Qadariyah. Menyimpang dalam keimanan terhadap takdir Allah. Dikoreksi, belum juga rujuk, belum menjelaskan itu salah. Dia juga Sufiyah. Jadi, sudah campur-campur sudah. Iya, maka hati-hati, harus lebih hati-hati justru. Wallahu a'lam. Apakah menggunakan gelang dari yang mengandung magnet atau terbuat dari keramik untuk kesehatan? Karena sifat alamiah bahannya juga termasuk dalam kategori syirik. Tadi sudah kita jelaskan. Itu bukan syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Kalau terbukti. Ya, kalau cuma iklan-iklan yang enggak jelas, ya. Enggak belum bisa dibuktikan, maka sepatutnya kita hindari. Iya. Maka menghindari itu lebih bagus walaupun terbukti Karena itu bisa mengantarkan kepada syirik. Yang mengantarkan kepada syirik sudah dihukumi syirik kecil. Iya, itu yang difatwakan Syekh Shalal Fauzan dan Syekh Abdul Razak. Dua-duanya masih hidup, Pak. Mengapa sebab percobaan ilmiah tidak termasuk kesyirikan? Karena ada bukti bahwa itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Ada buktinya. Itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, kita tetap meyakini dia sebagai sebab. Jangan kita yakini dia bermanfaat dengan sendirinya. Kalau kita meyakini dia bermanfaat dengan sendirinya, itu juga syirik. Atau hati kita bergantung kepadanya, itu juga syirik. Jadi tetap, obat-obat itu diyakini sebagai sebab saja. Kalau Allah telah menakdirkan sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Walaupun minum obat satu drum, kalau Allah belum menentukan sembuh, maka tidak sembuh. Dan hati tetap bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada obat atau kepada dokter, itu juga syirik. Iya. Apa hukum seseorang yang menempelkan ayat-ayat Al-Quran pada dinding atau meletakkan Al-Quran di dekat bayi dengan keyakinan mengusir setan? Ini cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh beliau adalah dibaca. Dibaca. Ya, nanti insya Allah ada pembahasan di bab ini atau bab berikutnya tentang hukum jimat dari Al-Quran. Pendapat yang benar, walaupun ada sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat yang benar itu juga terlarang. Minimalnya bid'ah. Kenapa? Gak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh dari beliau. Iya. Yang beliau contohkan dibaca. Baca ayat kursi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir pagi petang kan ada. Iya. Untuk anak-anak kita ada dua juga khusus juga. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Hafalkan. Orang tua harus hafal. Ini juga kita bacakan walaupun untuk ponakan. Bacakan. Atau cucu. Karena Nabi SAW membaca doa ini untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Cucu beliau. Iya. Apa hukum mengatakan kebetulan? Apakah dalam Islam ada sesuatu yang kebetulan? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, semua sudah Allah takdirkan. Semua yang terjadi di alam ini telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada yang kebetulan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita hindari kalimat-kalimat yang bisa menjerumuskan kita pada penyimpangan. Hukum membawa senjata untuk melawan perampok atau begal. Kalau ketangkap polisi, jangan-jangan kita yang dianggap begal. Sebenarnya pada dasarnya hal itu boleh, tapi kan di negeri kita dilarang. Iya kan? Ya, semuanya enggak boleh bawa senjata. Ini peraturan yang bagus sebenarnya. Untuk mencegah terjadinya kejahatan. Iya. Jadi cari cara lain saja, latih bela diri. Ya. Latihan bela diri. Kita bawa senjata, malah kita yang disalahkan. Bagaimana hukum meyakini frame kacamata penyembuh atau mengurangi minus pada mata? Apakah termasuk dalam hadis pelarangan gelang tersebut? Kan bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya kan? Kalau itu dikasih oleh dokter mata, berarti itu ilmiah, umumnya ilmiah. Tapi kalau dapat dari dukun ya... Gak boleh gitu. Dukun dikasih setannya di situ. Tentang perbedaan lamanya siang dan malam di bumi, telah maklum. Disebabkan oleh perputaran bumi mengelilingi matahari, menurut teori-teori yang disepakati. Apakah ini sebab yang benar? Tidak, tidak benar. Yang benar, matahari mengelilingi bumi. Ya, insya Allah di kesempatan lain kita jelaskan dalil-dalilnya. Yang benar matahari yang mengelilingi bumi. Adapun perbedaan siang dan malam, ada yang panjang, ada yang pendek, itu nyata. adanya benar. Dan itu fakta, gak mungkin diingkari. Tapi, dan ini juga bukan kesepakatan ilmuwan. Ilmuwan gak sepakat. Kalau dikatakan bumi mengelilingi matahari, tidak. Ilmuwan tidak sepakat. Dan yang benar, menurut dari dalil Al-Quran dan Sunnah, matahari yang mengelilingi bumi. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Insya Allah di kesempatan lain kita bahas lebih detail dalil-dalilnya. Bagaimana cara bertobat dari hal-hal yang mungkin kita pernah terjatuh kepada pengobatan yang Ustadz jelaskan tadi bisa mengandung kesyirikan. Kita terjatuh ke situ mungkin karena kebodohan dan belum tahu ilmunya. Bagaimana cara kita bertobat? Kalau itu syirik besar, maka bertobat dengan cara masuk Islam lagi dan memenuhi syarat-syarat tobat. Kalau itu syirik kecil, berarti tidak sampai membatalkan Islam, maka tidak perlu masuk Islam lagi. Iya. Bagaimana cara memusnahkan benda-benda pusaka seperti keris, gelang, dan benda lainnya? Tidak ada cara khusus. Dibuang di tempat sampah begitu saja tidak masalah. Baca bismillah dan buang. Karena dianjurkan setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah. Tapi doa khusus tidak ada. Atau tidak ada cara khusus. Kecuali kalau ada nama-nama Allah, seperti kertas-kertas jimat yang mereka tulis di situ nama Allah juga, maka hendaklah dibakar. Dibakar untuk memuliakan, bukan untuk menghinakan. Karena kalau dibiarkan, kalau dibuang di tempat sampah, justru itu yang menghinakan. Atau kita enggak bakar, nanti ketemu orang, atau apa namanya, ditelantarkan lalu diinjak-injak, maka jadinya menghinakan. Jadi lebih baik dimusnahkan, dihilangkan. Jadi membakar sesuatu yang padanya ada nama Allah dengan niat untuk memuliakannya, itu justru dianjurkan. Tapi kalau niat menghina, tentu adalah kekufuran, bahkan menghina apapun syariat Allah atau nama-nama Allah, syiar-syiar Allah, itu adalah kekufuran. Iya. Kalau keris-keris bisa dimanfaatkan, ya, ya, buat dijual besi, besi tua, atau buat potong bawang, ya, tidak masalah. Potong cabai, tomat, tidak masalah. Apakah termasuk perbuatan syirik iklan-iklan pengobatan tradisional yang mengatakan dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan disebutkan nama-nama penyakit tersebut? Ya tergantung pengobatan apa. Tadi ada hadisnya, bahkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di dalam al-habbatus sauda ada obat bagi seluruh penyakit. Kalau dia gunakan itu, berarti cocok iklannya. Tapi tetap diyakini itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan. Iya. Tapi kalau maksudnya di sini sebenarnya perdukunan, maka tentu syirik. Jadi tergantung apa pengobatannya, seperti apa. Bagaimana menghindari keyakinan bahwa dengan minum obat yang biasa diminum dapat menyembuhkan sakit yang biasa dideranya, seperti kalau sakit pusing, minum obat tersebut sembuh dan lain-lain. Tidak apa-apa, kita yakini. Obat, coba apa nama obat pusing itu? Hah? Ya, Paramex, Bodrex, dan lain-lainnya. Ya. Tidak apa-apa, kita yakini itu sebagai sebab. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Dan berobat itu hal yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawu, fa inna Allah manzala da'an ila wada'allahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan juga penawarnya. Dan yakin obat itu hanya sebab. Kalau terbukti, itu adalah sebab. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita bergantung kepada sebab, tapi bergantung hati kepada Allah. Iya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada pelaku bid'ah atau kesyirikan? Kebanyakan mereka tidak menerima, cenderung marah setelah dikasih nasihat. Pertama, pada intinya nasihat itu berarti menyampaikan dalil. Menyampaikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia berbuat bid'ah, sampaikan dalil-dalil tentang larangan berbuat bid'ah dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak dalil-dalil yang singkat, makanya hafalkan. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sampaikan kepadanya hadis ini. Mau yang lebih singkat lagi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tambahkan dengan ucapan Ibnu Umar, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, walaupun ada orang menganggap baik, hasanah. Katakan ini pemahaman sahabat terhadap hadis tersebut. Sahabat itu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian memahami lain mengatakan ada bid'ah hasanah? Ini contoh pemahaman yang menyelisihi pemahaman sahabat. Jadi itulah inti dakwah, menyampaikan dalil. Nah, jemaah sekalian, kemudian ingatlah tugas kita hanya menyampaikan. Dia terima atau tidak, urusan dia kepada Allah. Sudah bukan urusan kita. Mendapat hidayah dia, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita menyampaikan dan terus menyampaikan. Dan tingkatkan kualitas ilmiah dalam penyampaian. Makin kuat nilai ilmiahnya, insyaAllah makin besar peluang orang memahami dan mendapatkan hidayah. Itu yang harus kita tingkatkan. Ya. Dalilnya ditingkatkan, penjelasan-penjelasan ulama'nya ditingkatkan. Apalagi kalau kita bisa menukil, kata Imam Syafi'i begini. Orang kan dengar, wah Imam Syafi'i. Ya kan? Biasanya hati langsung, senang. Ya. Begitu pula dalil-dalil tentang syirik. Kitab ini ada semuanya insyaAllah, atau sebagian besarnya dalil-dalil tentang syirik, sampaikan kepadanya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.